Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة والنار إخواني في الدين A'azzani wa'azzakumullahu jami'an. Masih kita dalam pembahasan hadis yang kedua dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang panjang menceritakan tentang menjelmanya malaikat Jibril alaihi salam menjadi seorang manusia yang sangat baik rupanya, memakai pakaian yang sangat bersih, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan-pertanyaan pokok di dalam Islam, dengan tujuan agar para sahabatnya yang berada di tengah-tengah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar jawaban dari pertanyaan yang diajukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, agar mereka mendapatkan tambahan ilmu tentang apa yang menjadi jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Jibril alaihi salam ini. Yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah membaca jawaban yang pertama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk pertanyaan yang diajukan kepada beliau, yaitu apa makna daripada Islam. Kemudian kita masuk kepada pertanyaan yang kedua yang diajukan oleh malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbirni 'anil iman. Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang apa itu iman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman adalah engkau mengimani Allah, engkau beriman kepada malaikat-malaikat Allah, engkau beriman kepada kitab-kitab sucinya, engkau beriman kepada rasul-rasulnya dan hari akhir, dan juga engkau beriman terhadap takdir yang baik maupun yang buruk. Inilah definisi iman yang beliau sebutkan dengan menyebutkan rukun-rukunnya, yaitu keimanan seorang kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan juga beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ikhwani fiddin a'azani wa a'azakumullah, sebelum kita membahas tentang rukun-rukun iman yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam ini, penting bagi kita sekalian untuk memahami apa makna daripada iman itu sendiri. Di dalam bahasa Arab, al-iman adalah bentukan masdar dari kata kerja amana yu'minu. Masdarnya adalah imanan, yang mana dalam kamus-kamus bahasa Arab disebutkan yang namanya amana, iman secara bahasa adalah al-iqrar wal-i'tiraf al-mustalzim lil-qabuli wal-idha'an, mengakui dan mempercayai, yang mana hal itu memberikan konsekuensi dapat menerima dan patuh terhadap apa yang dia imani. Sekali lagi ana ulang, kepercayaan dan pengakuan yang berkonsekuensi menerima dan mematuhi siapa yang dia imani. Ini makna daripada iman. Dan yang namanya iqrar dan i'tiraf, pengakuan yang ada dalam hati, itu berarti tempatnya di hati. Ini secara bahasa. Adapun secara syar'i, yang namanya iman adalah sebagaimana disebutkan oleh banyak para ulama ahli sunnah, yang namanya iman adalah qaulun bil lisan wa'tiqadun bil janan wa'amalun bil arkan. Iman adalah ucapan dengan lisan, perbuatan dengan anggota badan, dan keyakinan di dalam hati. Berarti yang namanya iman itu mencakup tiga perkara. Yang pertama adalah keyakinan yang ada dalam hati. Apa yang diyakini? Yang diyakini adalah apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diyakini. Baik itu perkara yang sudah terjadi atau perkara yang belum terjadi, yang dikhabarkan oleh beliau, apa-apa yang telah terjadi seperti cerita-cerita tentang umat-umat terdahulu, cerita tentang Nabiullah Musa, cerita tentang Nabiullah Isa, cerita tentang Nabiullah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Kita tidak menyaksikannya, namun Rasulullah SAW menceritakannya. Maka kita harus percaya, dan ini adalah bentuk keimanan kita. Atau yang belum terjadi, seperti pengkhabaran Rasulullah SAW terhadap apa yang akan terjadi di hari kiamat nanti, seperti kengerian-kengerian yang ada di sana tatkala manusia dibangkitkan dalam keadaan belum disunat, tidak memakai pakaian apapun, mereka membutuhkan syafaat sehingga mereka pun datang kepada para nabi, datang kepada Adam, datang kepada Nuh, datang kepada Musa, datang kepada Ibrahim, sampai akhirnya datang kepada Muhammad atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini belum terjadi, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkannya. Kita harus percaya, dan itu adalah bentuk keimanan kita. Kemudian yang namanya iman selain i'tiqadun bil janan, keyakinan di dalam hati, yang namanya iman juga adalah amalun bil arkan, pengamalan dengan anggota badan. Sehingga apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diamalkan, apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan. Itu iman, bentuk pembuktian kita terhadap kepercayaan kita kepada Allah dengan melakukan apa yang ia perintahkan. Wa qaulun bil lisan, dan berucap dengan lisan. Apa yang diucapkan? Apa saja yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diucapkan. Seperti perintah beliau untuk mengucapkan syahadat bagi orang yang baru masuk ke dalam Islam, perintah beliau untuk membaca surat Al-Fatihah, tatkala dia berdiri pada setiap rakaat salat, dia mengucapkannya, ini iman. Sehingga itu harus terpenuhi tiga-tiganya, keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Berbeda dengan sebagian kelompok-kelompok yang menyimpang, seperti dari kalangan Mu'tazilah dan yang semisalnya, kelompok-kelompok yang memiliki cacat di dalam pemahaman terhadap iman. Sebagian ada yang mengatakan yang namanya iman itu cukup di dalam hati, sehingga cukup dengan engkau percaya Allah adalah Tuhanmu, engkau seorang mukmin dengan keimanan yang sempurna layaknya imannya Jibril dan imannya Nabiullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Walaupun perbuatanmu seperti perbuatan orang-orang fasik, kamu mau zina, kamu mau minum khamr, kamu mau melakukan perjudian, kamu mau melanggar hak-hak orang tuamu, kamu mau melakukan praktek riba dalam kehidupanmu, terserah. Yang penting di hatimu kamu yakin Allah adalah Tuhanmu. Kamu yakin di hatimu Muhammad SAW adalah nabimu. Kamu mukmin dengan keimanan yang sempurna. Ini salah. Ada juga kelompok yang memiliki cacat dalam pemahaman terhadap iman. Mereka mengatakan bahwa iman itu cukup di lisan. Kamu mengatakan saya beriman kepada Allah, maka kamu mukmin dengan keimanan yang sempurna layaknya imannya Jibril dan Mikail, imannya Muhammad dan imannya Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Walaupun perbuatanmu mau seperti apapun, walaupun keyakinanmu menentang ucapanmu itu, selama kamu sudah berucap Allah adalah Tuhanmu, maka engkau mukmin dengan keimanan yang sempurna. Ini salah. Ini keliru, menyalahi pemahamannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ikhwan fil din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Kemudian kita masuk kepada jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap iman dengan menyebutkan rukun-rukunnya. Yang mana rukun-rukun iman ini harus semuanya terpenuhi. Yang namanya rukun itu adalah sesuatu yang harus ada. Berarti kalau rukun iman, sesuatu yang harus ada pada iman. Jika hilang salah satu rukunnya, walaupun enamnya ada namun tidak sempurna satu, maka itu bukan iman dan pelakunya bukan mukmin. Seperti seorang yang mempercayai, mengimani Allah adalah Tuhannya, mengimani para nabi, mengimani kitab-kitab Allah, mengimani hari akhir, namun dia tidak percaya adanya malaikat. Dia berkeyakinan bahwasanya malaikat itu adalah kekuatan yang membangkitkan kesemangatan kebaikan seseorang. Dan syaitan adalah kekuatan maknawi yang mendorong manusia melakukan kejelekan. Tidak percaya adanya malaikat. Ini bukan mukmin. Walaupun dia dokter, selama dia tidak percaya adanya malaikat, dia takwilkan malaikat adalah kekuatan yang mendorong manusia berbuat kebaikan, dia bukan mukmin. Karena jelas-jelas malaikat Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan dalil-dalil yang banyak. Jika dia tidak percaya, dia bukan mukmin. Begitu pula kalau seorang beriman adanya Allah, beriman adanya malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, bahkan beriman dengan adanya hari akhir akan terjadi nanti, namun rukun iman yang keenam tidak dia penuhi. Dia tidak percaya adanya takdir. Dia meyakini bahwasanya semua yang ada di dunia ini terjadi dengan sendirinya, tanpa ada yang membuatnya, tanpa ada yang menjadikannya, tanpa ada yang mengaturnya. Dia tidak percaya takdir, maka dia bukan mukmin. Walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, walaupun dia seorang yang mempercayai malaikat dengan kepercayaan yang sempurna, dia mempercayai adanya nabi-nabi Allah, rasul-rasul Allah dengan kepercayaan yang sempurna. Namun apabila rukun iman ini yang keenam tidak terpenuhi, dia bukan mukmin. Yang namanya rukun itu harus ada. Sesuatu yang harus ada pada sesuatu. Sehingga rukun iman berarti maknanya adalah sesuatu yang harus ada pada iman seseorang. Ini untuk rukun iman. Namun para ulama rahimahumullah ta'ala menyebutkan, adapun rukun Islam keadaannya tidak seperti rukun iman. Karena penamaan rukun ini adalah ijtihad dari para ulama. Dan tentunya istilah yang dicetus oleh para ulama keberadaannya harus disesuaikan dengan dalil. Kalau tadi yang menghilangkan salah satu rukun iman, dia bukan mukmin, itu memang ada dalilnya. Nah, ya. Orang yang tidak percaya adanya malaikat, yang tidak percaya adanya takdir, kafir, bukan mukmin. Tapi kalau rukun Islam, walaupun penamaannya rukun, istilah ini harus disesuaikan dengan dalil yang datang. Kata para ulama rahimahumullah ta'ala, di antaranya Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah, menerangkan bahwasanya rukun Islam yang harus ada padanya sehingga seorang dikatakan sebagai muslim hanya dua, yaitu syahadat dan salat. Apabila seorang sudah melaksanakan syahadat, dia berucap dengannya, dia telah menegakkan sholat lima waktunya tanpa meninggalkannya sedikit pun. Tapi dia adalah orang yang sulit mengendalikan hawa nafsunya di dalam menahan makan dan minum. Sehingga tatkala bulan Ramadan, terkadang puasa, terkadang tidak. Atau seorang yang Allah berikan rizki berupa harta yang banyak, ya, emas, perak, binatang ternak, hasil bumi, pertanian-pertanian yang melimpah. Tatkala sudah berputar satu haul, satu tahun hartanya itu, dan sudah mencapai jumlah yang wajib zakat, diistilahkan dengan nisab, sudah sampai nisabnya, jumlah wajib zakat, namun dia tidak mengeluarkan zakat harta yang ada pada dirinya, dia juga bukan kafir. Ya, dia bukan kafir. Begitu pula seorang yang memiliki kemampuan untuk berhaji, namun karena eman-eman melaksanakan haji, dia gunakan hartanya untuk yang lain. Padahal secara harta dia mampu, secara kesehatan dia juga mampu melaksanakan haji. Dia tinggalkan haji. Ini juga masih muslim. Tidak dikatakan sebagai kafir. Karena kadar yang harus terpenuhi dalam Islamnya seseorang dari rukun Islam yang lima itu adalah syahadat dan sholat. Namun tentunya seorang yang menyempurnakan rukun-rukun yang lima itu tidak sama dengan orang yang tidak menyempurnakan lima rukun tersebut. Tentu kadar keislamannya berbeda. Namun secara hukum muslim atau bukan muslim, selama seorang itu sudah syahadat, dia sudah sholat, walaupun dia meninggalkan puasa, meninggalkan zakat, meninggalkan haji dengan syarat dia masih meyakini wajibnya puasa, wajibnya zakat, wajibnya haji, dia meninggalkannya karena hawa nafsu, maka dalam keadaan seperti ini dia masih muslim. Kita masih berinteraksi dengannya, dengan interaksi layaknya kita berinteraksi dengan seorang muslim. Dia gak puasa, ditanya, kenapa gak puasa? Saya memang berat untuk puasa, namun di hati saya masih yakin kalau puasa itu wajib. Saya meninggalkan puasa itu hanya hawa nafsu. Ini muslim. Tapi kalau orang sudah tidak meyakini wajibnya puasa, tidak meyakini wajibnya zakat, tidak meyakini wajibnya haji, kalau yang seperti sudah kafir, kalau rusuhnya hati, dia sudah tidak yakin akan wajibnya, sehingga nanti masuknya kepada penentangan inat. Wal inat minal arkanil Islam kufrun. Dan pembangkangan secara keyakinan dari rukun Islam adalah kekafiran. Baik. Ikhwani fi din, azani wa azakumullahu jami'an. Rukun Islam yang pertama yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam jawabannya ini adalah antu'mina billah. engkau beriman kepada Allah. Dan beriman kepada Allah, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan mengandung 4 perkara. Maknanya, seorang yang ingin membuktikan keimanannya kepada Allah, dia harus melakukan 4 perkara di bawah ini. Yang pertama adalah al-iman bi wujudillahi jalla wa ala, beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Yang dia sembah, yang dia jadikan sebagai ilah, yang dia tuhankan yaitu Allah Subhanahu wa taala, dia yakini bahwasanya Allah itu ada. Bukan fiksi, bukan cerita-cerita palsu. Dia yakin Allah adalah Tuhannya dan Allah ada. Kemudian barakallahu fikum, perkara ini sebenarnya adalah perkara yang sudah Allah fitrahkan kepada seluruh manusia. Bahkan Fir'aun laknatullahi alaih, yang kekafirannya sampai menuhankan dirinya sendiri, pada hatinya masih meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Sebagaimana ikhwani fiddin a'azzakumullah, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naml yang ke-14, wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa ulwa. Mereka menentangnya, namun mereka meyakini, atau mereka menentangnya, yakni menentang keberadaan Allah, namun secara hati mereka masih meyakini adanya. Hal itu disebabkan karena kezaliman dan mengharapkan ketinggian di sisi manusia. Dan itulah yang ada pada Fir'aun lanatullahi alaih, menentang dakwahnya Nabi Musa, menentang dakwahnya Nabiullah Harun alaihi wassalam, berupaya untuk menggagalkan dakwah yang dibawa oleh Nabi Musa, Nabi Harun alaihi wassalam. Namun secara hati Fir'aun masih yakin bahwasanya Allah itu ada, zat yang menciptakan langit dan bumi. Karena itu adalah fitrah manusia. Itu adalah fitrah manusia. Sehingga barakallahu fikum, orang-orang yang tidak meyakini adanya Allah, berarti bukan hanya imannya saja yang rusak, namun akal dan fitrahnya juga rusak. Mana mungkin dunia bumi ini yang sedemikian rupa rapinya, Allah atur dengan sedemikian rupa, ternyata terjadi sendiri tanpa ada yang membuat, tanpa ada yang mengadakan, tanpa ada yang mencipta, itu mustahil. Nah, fitrahnya rusak, akalnya juga rusak. Nah, kemudian barakallahu fikum, perkara yang kedua yang harus diyakini oleh seorang yang beriman kepada Allah adalah mengimani akan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala secara esa. Meyakini rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala secara esa. Apa maknanya rububiyah? Mengimani kerububiyahan Allah, mengimani bahwasanya Allah lah sang pencipta, Allah lah pemberi rizki, dan Allah lah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta ini tanpa ada yang memiliki andil sedikit pun dari para makhluk, baik itu para nabi, baik itu malaikat, baik itu para wali. Tidak ada yang ikut campur dengan Allah dalam hal penciptaan, pengaturan rizki, dan juga pengaturan alam semesta. Tidak ada. Sehingga walaupun seorang beriman akan adanya Allah, namun dia masih mempercayai bahwasanya wali fula punya andil dalam penciptaan alam semesta bersama Allah Subhanahu wa taala, maka dia kafir. Bukan seorang mukmin, bukan seorang muslim. Dan ini masih ada, terkhusus dari kalangan Syiah ekstrem, Syiah Itsna Asyariyah, yang berpusat di Iran, begitu pula berpusat di tubuh pemberontak Houthi di Yaman, Mereka berakidah Syiah Itsna Asyariyah yang meyakini adanya 12 imam yang memiliki andil dalam penciptaan alam semesta bersama Allah Subhanahu wa taala. Mereka kufar, sehingga para ulama menghukumi orang-orang Syiah Itsna Asyariyah, Syiah ekstrim, adalah bukan muslim. Karena keyakinan mereka dalam imam-imam mereka ini sangat ekstrim, luar biasa, berlebihan, sampai meyakini 12 imam tersebut ikut andil dalam menciptakan alam semesta. Wallahul musta'an. Nah, begitu pula yang ketiga adalah mengimani akan uluhiyahnya Allah secara esa, mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang layak untuk dipersembahkan ibadah kepadanya, tiada sekutu baginya, karena dialah yang esa dalam penciptaan, dalam hal rububiyahnya, maka dialah esa dalam uluhiyahnya. Orang yang mempersembahkan uluhiyah kepada selain Allah padahal dia yakin rububiyah itu adalah esa milik Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah seorang yang zalim. Bagaimana mungkin Allah berikan kenikmatan yang banyak padanya di dunia berupa pemberian jasmani yang sempurna? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Dengan sebaik-baik penciptaan. Dia ciptakan Allah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan dia. Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan penciptaan dia. Allah Subhanahu wa taala memberikan alam semesta ini untuk dia. Allah mengatur rezekinya. Namun dia tidak mempersembahkan ibadahnya hanya kepada Allah. Dia masih mencampuri ibadahnya kepada kuburan-kuburan, kepada jin. Kalau ibadahnya berbentuk tawakal, dia masih tawakal kepada jimat. Kalau yang tawakal ibadahnya berbentuk istighatsah, dia masih beristighatsah kepada para wali. Kalau ibadahnya berbentuk doa, dia masih berdoa kepada kuburan nabi, atau masih berdoa kepada nabi dalam keadaan dia tidak dekat kuburannya. Ini orang yang tidak adab. Dia bukan seorang mukmin. Dia bukan orang yang membuktikan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullah. Kemudian yang keempat adalah mengimani sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dengan al-wajhul la'iq, dengan sisi yang layak. Mengimani nama dan sifat-sifat Allah yang Allah tetapkan dalam Al-Qur'an dan ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih. Kata para ulama, keimanan terhadap nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dilakukan dengan sisi yang layak itu dengan empat hal. Tanpa adanya tahrif, dia mempercayai nama-nama dan sifat-sifat Allah tanpa melakukan tahrif. Apa itu tahrif? Memalingkan satu makna kepada makna yang lain, memalingkan dari makna yang benar kepada makna yang lain. Seperti kalau dia mendengar Inna allaha yanzilu ila sama'i dunya fi kulli thuluthil laylil akhir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam terakhir, hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengingkarinya, tidak mungkin Allah turun. Kalau Allah turun berarti arsnya kosong. Dan itu enggak mungkin. Kalau Allah Subhanahu wa taala turun berarti Allah sama dengan manusia. Manusia turun, Allah turun, berarti kamu menyerupakan Allah dengan manusia. Yang maksudnya turun di sini adalah turun rahmatnya, bukan turun zatnya. Yang turun adalah kasih sayangnya, pengkabulan doanya yang turun. Nah, ini orang namanya melakukan tahrif, memalingkan makna yang asli kepada makna yang salah, makna yang benar kepada makna yang salah. Kalau Rasulullah SAW mengatakan yanzil, turun, Allah turun. Ahlus Sunnah menyatakan Allah Subhanahu wa taala turun. Lantas bagaimana dengan arasnya, apakah kosong? Wallahu a'lam. Tidak dijelaskan dalam dalil. Yang penting Allah Subhanahu wa taala turun dengan keagungan yang sesuai dengan keagungannya. Turunnya Allah sesuai dengan keagungannya tidak sama dengan turunnya manusia. Turunnya Allah tidak sama seperti seorang khatib yang turun dari mimbarnya. Nah, sehingga lafaz turun tidak boleh untuk ditakwil dengan takwil-takwil yang lain. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha, Ar-Rahmanu 'ala al-'Arsyi istawa. Zat yang maha penyayang yaitu Allah di atas arasy-Nya beristiwa. Beristiwa dalam bahasa Arab itu disebut dengan ala wartafa'a, tinggi. Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arasy-Nya. Allah Subhanahu wa taala punya arasy dan Allah berada di atasnya. Orang-orang yang tidak mempercayai asma dan sifat Allah, mereka mengatakan itu maksudnya bukan beristiwa, bukan tinggi. Kalau Allah Subhanahu wa taala tinggi, berarti Allah punya tempat tertentu sebagaimana makhluk. Kalau makhluk ada di sini berarti tidak ada di situ. Berarti makhluk punya tempat tertentu, keberadaan tertentu. Kalau kamu mengatakan Allah beristiwa, berarti kamu merujuk menyerupakan Allah dengan makhluk. Maksudnya istiwa di sini adalah bukan tinggi zatnya. Tapi apa? Maksudnya istiwa adalah menguasai. Dipalingkan makna yang asli kepada makna yang lain. Ini masih banyak. Kalau takwil-takwil seperti ini, tahrif, takwil masih banyak. Masih banyak. Dari kalangan Asy'ariyah yang beraqidah Asy'ariyah, mereka meyakini Allah ada di mana-mana. Kalau kamu meyakini Allah di atas, berarti Allah punya tempat tertentu. Allah tidak punya tempat tertentu katanya. Allah dari mana-mana. Ikhwan fillah azakumullah, itulah sebuah cacat dalam pemahaman terhadap asma wa sifat. Kemudian ta'til. Yang kedua adalah mengosongkan akidah kita terhadap asma wa sifat Allah dari ta'til. Apa itu ta'til? Ta'til adalah menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak percaya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Kenapa? Karena manusia punya pendengaran. Kalau kita katakan Allah punya pendengaran, berarti Allah sama dengan makhluknya. Dia tidak percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala basir. Ya. Allah Maha melihat. Kenapa? Karena manusia juga punya penglihatan. Kalau kita katakan Allah punya penglihatan, berarti Allah sama dengan makhluknya. Dan itu tidak mungkin kata mereka. Sehingga ditolak sifat basir. Allah tidak maha melihat. Padahal kalau mau dipikir sendiri, gak usah jauh-jauh. Manusia punya mata, manusia punya penglihatan, iya. Sapi punya mata, punya penglihatan, iya. Apakah sama sapi dengan manusia? Jawabannya beda. Sapi hewan rendah, manusia makhluk Allah yang Allah berikan penciptaan yang baik. Tidak mau kamu disamakan dengan sapi, padahal sapi punya penglihatan, kau punya penglihatan. Hanya karena adanya penglihatan kamu disamakan dengan sapi, enggak juga. Begitu pula ikhwan fillah barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala jika mengatakan dia adalah al-basir, Allah adalah zat yang maha melihat, kita yakin Allah punya penglihatan, namun penglihatannya sesuai dengan keagungannya, tidak sama sedikit pun dengan penglihatan makhluknya. Penglihatan Allah itu tidak terbatas. Penglihatan Allah Subhanahu wa taala itu mencakup semua alam semesta. Bagaimana penglihatannya? Seperti apa bentuk matanya? Ini perkara yang tidak dijelaskan dalam dalil. Ya, kita percayai hanya apa yang disebutkan secara lafaz dalam dalil tersebut. Allah Maha mendengar, berarti kita percaya Allah punya pendengaran dan pendengaran yang sesuai dengan keagungannya. Pendengaran yang dapat mendengar semua isi alam semesta ini. Baik. Kemudian keimanan terhadap asma wa sifat juga dinafikan dari takyif. Takyif artinya adalah membagaimanakan. Bertanya. Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arasy-Nya. Dia bertanya, istiwanya seperti apa? Bagaimana bentuknya? Apakah bersila? Apakah berdiri? Nah, ini orang namanya takyif. Membagaimanakan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, dan ini harus dinafikan karena tidak dijelaskan dalam dalil. Perkara asma wa sifat adalah perkara yang sangat riskan. Seorang hanya diperkenankan mempercayai apa yang disebut dalam dalil. Tidak ada dalilnya, tidak boleh dia percaya. Sehingga untuk menetapkan nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Basir, As-Sami, Al-Basir. Ya. Dan nama-nama yang lain itu harus ada nas ayat ataupun hadisnya. Kalau enggak ada, itu bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula keimanan terhadap asma wa sifat harus dinafikan dari tamtsil. Tamtsil adalah menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Allah punya pendengaran yang sama dengan makhluk. Allah punya penglihatan yang sama dengan makhluk. Ini namanya tamtsil. Dan itu harus dinafikan di dalam keimanan terhadap al-asma wa sifat. Sehingga ahlus sunnah dalam mengimani al-asma wa sifat, mereka bila tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamtsil, tanpa mentakwil, mentahrif, memalingkan satu makna kepada makna yang lain, tanpa mentakdir, menolak sifat-sifat Allah, tanpa mentakyif, bertanya tentang bagaimana sifat Allah, dan juga tidak melakukan tamtsil, tidak menyerupakan sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Apabila seorang telah melakukan empat hal di atas, yaitu mempercayai keberadaan Allah, Allah Subhanahu wa taala ada, mempercayai rububiyah Allah esa, mempercayai uluhiyah Allah esa, mempercayai asma dan sifat Allah dengan membersihkan dari empat penyakit di atas, maka dia telah menyempurnakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia telah menyempurnakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin, barakallahu fikum. Kemudian yang kedua adalah beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Rukun yang kedua adalah beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat adalah makhluk-makhluk gaib yang tidak terlihat oleh panca indera kita, tidak terlihat oleh mata, tidak tersentuh oleh kulit, tidak terdengar suara mereka dengan telinga kita, karena mereka adalah makhluk-makhluk yang ghaib. Mereka tidak menampakkan diri yang dapat kita lihat secara panca indera, kecuali jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, sebagaimana dalam hadis yang sedang kita baca, bagaimana malaikat Jibril alaihi salam menjelma menjadi seorang manusia bertanya tentang urusan agama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan malaikat adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan dari cahaya, sebagaimana dalam riwayat Muslim dalam kitab Zuhud, tepatnya di nomor hadis 2996. Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Dan para malaikat adalah makhluk yang tidak membutuhkan makan dan minum. Tidak membutuhkan makan dan minum, dan Allah berikan kepada mereka tugas-tugas yang berbeda-beda. Dan malaikat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Para malaikat adalah makhluk-makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, Mereka adalah makhluk-makhluk yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas mereka adalah beribadah, dan jumlah malaikat sangatlah banyak. Jumlah malaikat sangatlah banyak. Sampai disebutkan dalam beberapa hadis bahwasanya tidaklah ada sejengkal tanah di muka bumi ini melainkan ada malaikat di sana yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fil din, barakallahu fikum. Baru kita membahas rukun yang pertama, yaitu rukun iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sebagian dari iman kepada malaikat insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang apa konsekuensi yang harus dijalankan tatkala seorang beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.